Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Pada pembahasan yang terakhir dari kajian kita, Hukuk al-Awlad al-Aba' wal-Ummahat, karya Fadilatul Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala, telah kita baca beberapa hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua sebelum lahir anak tersebut. Apa yang pertama? An yakunal abu salihan. Yang pertama, hendaklah sang ayah menjadi lelaki yang soleh. Termasuk dalam kategori ini adalah berusaha untuk memilih istri yang solehah. Yang kedua, al-hirs ala ittiba' as-sunnah hinal jima', bersemangat untuk mengikuti sunnah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan jima. Yang ketiga adalah berdoa minta kepada Allah agar dikaruniai anak yang saleh. Tiga perkara yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Berikutnya yang keempat, kata Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala, rabi'an yang keempat, al-inayatu bihi asna'a wujudihi fi batni al-ummi. Al-inayah, memiliki perhatian terhadap anak tersebut, janin. Asna'a wujudihi, di tengah-tengah keberadaan janin atau anak tersebut pada perut ibunya, dan memperhatikan kondisi dan keadaan anak itu. Fala yajuzu idza'uhu. Oleh karena itu, tidak boleh, ini haram, bagi orang tua untuk mendatangkan aziyah, gangguan, mendatangkan madarat terhadap anaknya. Tidak boleh, haram bagi orang tua, sang bapak ataukah sang ibu untuk memadaratkan putranya yang masih dalam kandungan. Au at-tasabbubu fi dzalik, atau tidak boleh juga, yakni haram, at-tasabbub, mendatangkan sebab atau menjadi sebab datangnya madarat terhadap anak yang ada dalam kandungan ibunya. Au, atau yang ketiga, at-ta'addi alaih bi-isqatin au nahwihi, bertindak melampaui batas terhadap anak itu, melakukan hal-hal yang dilarang, dia terjang. Bagaimana bentuknya? Bi-isqatin, dengan menggugurkan anak tersebut, menggugurkan dari kandungannya, atau tindakan yang lain. Syekh di sini menyebutkan perkara yang keempat pentingnya bagi orang tua. Ya. Ketika sang ibu hamil, ya, untuk benar-benar memperhatikan janin yang ada dalam kandungan tersebut, tidak boleh mendatangkan gangguan, madarat, atau menjadi sebab anak tersebut termadarati langsung ataukah tidak langsung, ataukah bertindak melampaui batas Ini perkara-perkara yang umum. Nah, kaedah-kaedah umum yang beliau sebutkan masing-masing orang, masing-masing ayah, ibu, hendaklah memperhatikan keadaannya. Ya, karena anak ini termasuk anugerah yang besar, nikmatnya besar, betapa banyak orang yang mengharapkan dan menginginkan punya anak. Oleh karena itu, selain dari anugerah, ini juga amanah yang harus dijaga. Sehingga kata beliau, fayura'a wa yuttaqallahu fihi. Maka hendaklah diperhatikan. Diperhatikan dan dijaga. Dan hendaklah Allah subhanahu wa ta'ala ditakuti. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah terkait dengan anak tersebut. Jangan ditelantarkan, jangan disia-siakan. Ini amanah yang besar. Tanggung jawab yang besar. Ya. Yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat. Nah, wa yas'a al-'abdu sa'yan hasitha. Dan sepatutnya hamba tersebut manusia yas'a berusaha sa'yan hasitha, usaha yang cepat, sungguh-sungguh, serius. Usaha apa? Fi an yuhafidhu 'ala waladi. Untuk menjaga dan memelihara anak tersebut. Ya. Sebelum lahir sudah dijaga, dipelihara, diperhatikan, tidak disia-siakan. Ini bimbingan Islam. Agar anak tersebut keluar sesuai dengan harapan dia. Menjadi perkara yang akan menggembirakan dia. Kenapa? Karena dia sudah berusaha dari awal. Ya, usaha-usaha tersebut tempuh. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala li anna hadza min al-huquqi allati lil waladi. Karena ini semua yang beliau sebutkan. Ya. Ini semua yang beliau sebutkan min al-huquq, termasuk dari hak-hak min tab'idiyah. Termasuk dari hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut yang harus ditunaikan oleh orang tua. Ya. Perhatikan anak itu ketika di dalam kandungan ibunya. Perlu periksakan. Ya, butuh nutrisi khusus, ya diberikan. Nah. Wala wala yajuzu wal halatu hadhihi aydhan lil ummi an tud'ifa nafsaha. Ya, tidak boleh juga. Wal halatu hadhihi aidan, keadaan ini juga ya. Tidak boleh pula bagi sang ibu untuk tud'ifa nafsaha, untuk melemahkan dirinya. Ya. Bermalas-malasan makan, istirahat, memadzharatkan dirinya sendiri. An tud'ifa nafsaha, tidak boleh bagi sang ibu untuk melemahkan diri. Fisiknya jadi lemah, ya, tak mau makan, tak mau minum. Wa antam tani'a minal ghidha'i al-mufid lit-tifli. Demikian juga tidak boleh bagi dia untuk menahan diri. Tak boleh menahan diri untuk makan makanan yang bermanfaat bagi sang anak. Makanannya bagus, makannya bergizi, halal. Dia enggak mau. Padahal enggak ada masalah. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena manfaatnya bukan hanya kembali kepada sang ibu, manfaatnya nutrisi itu juga kembali kepada anak tersebut. Ya. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan Islam. Memberikan hari yang terbaik, ya, agama yang terbaik yang dipilihkan untuk kita semuanya. Tak boleh bagi sang ibu untuk tidak mau makan, konsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang bermanfaat bagi dirinya, demikian pula anaknya. Nah, raghbatan fi idhafihi wa imatatih, di mana dia bertujuan, ya. Dari upaya sang ibu tadi melemahkan dirinya, demikian pula tidak mau mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi anak. Raubatan fi, tujuannya adalah fi id'afihi, melemahkan anak, bahkan imatati, bahkan membunuh anak tersebut. Ya. Perkara yang haram enggak boleh. Wa hadza khusranun wal iyadzu billah, ini adalah suatu kerugian, rugi, betul-betul rugi. Salah, keliru. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Wala waftiyatun wa ta'addin wa idha'atun lil haqqi wa isa'atun. Kata beliau, ini adalah khusran, kerugian. Demikian pula iftiyat, ya, tindakan mengada-ngada, ikhtilak, tindakan mengada-ngada, atau orang tersebut keras kepala, ya, maunya sendiri, gak peduli terhadap anaknya, gak peduli terhadap janinnya. Nah, wa ta'addin, tindakan melampaui batas, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idha'atun lil haq, dan menyia-nyiakan hak. Ya. Pertama, hak dirinya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya wa inna li nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya terhadap dirimu, atasmu ada suatu hak, yakni ada hak yang harus engkau tunaikan untuk dirimu sendiri. Ya. Di sini juga seorang ibu. Berarti kalau dia melemahkan dirinya, enggak mau makan makanan yang bergizi, berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Yang pertama, idha'atunil haq. Ya. Demikian pula hak janin tersebut, tidak menunaikan haknya. Wa isa'atun, bahkan berbuat jelek terhadap janin yang ada, tidak kezoliman. Nah, ini tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh sang ibu, demikian pula sang ayah. Suami perhatikan hal tersebut ketika istrinya hamil, ya, perhatikan hak-haknya, perhatikan kesehatannya. Karena bagaimana manfaatnya juga kembali kepada ibu dan anak tersebut, tidak asal-asalan. Qala wa inni la astaghribu min haula alladzina yas'auna sa'yan hasitan fil idrari bi auladihim. Kata Syekh hafizahullah taala, sungguh saya heran. Jadi memang apa ada, sungguh saya heran terhadap mereka, orang-orang yang yas'aun, berusaha dengan usaha yang hasisan, yang serius, sungguh-sungguh, enggak main-main. Apa usahanya? Fil idrar, memberikan madarat kepada anak-anak mereka. Kok ada gitu loh. Kok ada orang tua yang serius, sungguh-sungguh, enggak mendatangkan manfaat, justru mendatangkan madarat bagi anak-anaknya. Maka kata beliau, la astaghribu, sungguh aku heran, kok ada seperti itu. La astaghribu min haula. Naam. Wa hum fi mithli hadhihi al-marhalati. Sementara mereka, wahum, yakni anak-anak tersebut pada marhala itu, yakni pada tahapan semacam itu, masih kecil, masih dalam perut ibunya. Ani marhalatal wujudi fi batnil ummi, yaitu marhala tahapan keberadaan janin itu dalam perut ibunya. Gak bisa makan kecuali lewat itu kan, lewat ibunya, dari makanannya, minumannya. Ya, sungguh ada orang-orang yang serius, sungguh-sungguh memadzaratkan anak-anaknya, bukan memberikan manfaat. Ada semacam itu. Kaifa fataha ula tilkan nususu allati marrat ma'ana min anna wujudal ibni as-salihi awil bindi as-salihati khairun lil insani fil ula wal akhirah. Ya, bagaimana luput bagi mereka, siapa mereka? Orang tua, ya, para orang tua yang menelantarkan hak-hak anak mereka ketika anak tersebut masih dalam kandungan. Bagaimana mereka luput dari dalil-dalil yang telah lewat bersama kita? Apa dalil tersebut? Dalil yang berisi bahwasanya keberadaan anak yang saleh. Ya. Demikian putra, demikian pula putri yang salihah itu merupakan khairun, kebaikan bagi manusia. Anaknya saleh, anaknya salihah. Nah, kebaikan bagi orang tersebut pada kehidupan dunia ini, demikian pula pada kehidupan akhirat. Nah, sekali lagi hal demikian kita semuanya tuh berharap, ya, memiliki anak yang sehat walafiat, memiliki anak yang banyak, yang menjadi harapan kita, akan membantu kita pada kehidupan dunia ini, demikian pula bermanfaat bagi kita ketika di akhirat kelak. Nah, upaya-upaya semacam ini harus kita upayakan, kita usahakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagi dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Semangat. Nah, ini bimbingan dari alim dan ulama. Qala kaifa fatahum qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana luput bagi mereka ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi, benar-benar rugi. Tadi enggak mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat dengan keberadaan anak atau enggak ada anaknya. Kenapa? Karena sudah mendapatkan madarat ketika anak tersebut dalam janin. Bagaimana luput bagi mereka ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang lelaki, seorang hamba, la turfa'u, benar-benar diangkat derajatnya dalam surga. Derajatnya naik, naik, naik terus. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Apa sebabnya? Ya. Maka lelaki itu mengatakan, fayaqulu anna li hadha, ya Allah, bagaimana saya bisa mendapatkan derajat sedemikian tingginya. Ya. Artinya mungkin dia menyadari keterbatasan iman, amal soleh, kebaikan dia. Kok bisa saya mendapatkan derajat yang setinggi ini? Ya. Sampai dia mengatakan, anna li hadha, bagaimana saya bisa mendapatkan derajat sedemikian tinggi. Fayungqalu, maka dikatakan kepada orang itu, bistighfari waladika laka, ya, engkau mendapatkan derajat yang tinggi tersebut, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istighfar putramu, ya, anakmu untuk dirimu, anakmu, putramu, putrimu memohonkan ampun atas dosa-dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah meninggal dunia, didoakan oleh anaknya, ya Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah diriku dan kedua orang tuaku, didoakan sama anaknya. Kapan itu? Ketika anaknya saleh dan salihah. Ketika kita sudah masuk di alam barzakh, ya, anak yang saleh dan salihah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Orang yang tidak bersyukur terhadap keberadaan nikmat tersebut, ketika anaknya di kandungan dimadharati, diperlakukan dengan perlakuan yang tidak benar, atau bahkan digugurkan, dibunuh, dan lain sebagainya, sungguh luput bagi dia keutamaan-keutamaan yang amat banyak. Wala fa'idha ma zahaba hadzal waladu bi isqatin aw imatatin wa huwa fi al-batni qad yakunu bi sababi wafatihi fatahu khairun azimun. Falyahris al-insanu bi istifraghi usaihi wa juhdihi lis-sayri ala hadzal haqqi wal qiyami bih kullun bihasabi istita'atihi wa la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Maka fa idza ma dhahaba hadzal walad, Maka tatkala sang anak tersebut hilang, lenyap, biisqatin dengan sebab digugurkan, o'imatatin atau dibunuh, ya, wahuwa fil batni, sementara anak tersebut masih dalam perut ibunya, qad yakunu, maka sungguh, ya, bisababi wafatihi, dengan sebab matinya sang anak itu, hilangnya anak tersebut, fatahu khairun azimun, sungguh telah luput bagi orang itu kebaikan yang amat besar. Dulu ingatkan, ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, terlebih melampaui batas, ya, menggugurkan, membunuh anak yang ada dalam kandungannya. Bisa jadi dengan sebab matinya sang anak itu hilang kebaikan yang amat besar bagi orang tua tersebut. Nah, falyahris al-insan, maka sepatutnya bagi manusia kita semuanya bersemangat bistifraghi wus'ihi, untuk benar-benar mencurahkan usahanya serius seoptimal mungkin, melebihi usaha dia mencari harta, mengembangkan harta. Ya, kenapa? Karena ini lebih mahal dari itu semua. Anak yang akan bermanfaat bagi dia pada kehidupan dunia maupun akhirat. Nasihat dari beliau, fal yahris, maka hendaklah seorang hamba manusia, seorang insan, setiap dari kita bersemangat untuk istifrog, betul-betul meluangkan usahanya, wajuhdihi, dan keseriusannya, serius, sungguh-sungguh, lisairi ala hadzal haq, untuk menjalankan hak ini, mewujudkannya. Nah, wal qiyami bih, menunaikan hak tersebut, jangan disia-siakan. Masing-masing orang, kullun bihasabi istita'atih, masing-masing berusaha sesuai dengan kemampuannya. Tak boleh putus asa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Bersemangatlah untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Mintalah pertolongan kepada Allah, jangan merasa lemah. Optimis. Wa la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani jiwa kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, dengan demikian selesai pembahasan terkait dengan hak-hak anak sebelum lahirnya anak tersebut ke dunia. Disebutkan oleh beliau di awal, sudah kita singgung, secara global ada 4, ya. Yang pertama, hendaklah sang ayah menjadi orang yang saleh, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, jaga imannya, memilih istri yang salihah, ya. Kemudian juga berusaha untuk meneladani Nabi SAW ketika melakukan jima dengan zikir dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, berdoa, meminta kepada Allah agar dikaruniai anak yang saleh, salihah, ya. Kemudian yang keempat adalah memperhatikan keberadaan dan hak-hak anak tersebut ketika masih di dalam kandungan ibunya. Nah, kita baca satu poin lagi, yaitu bahasan berikutnya, tsaniyan, yang kedua, huququl waladi ala walidayhi ba'dal wiladati, hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah lahir. Hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua setelah lahir. Baik. Qala Syekh hafizahullah, huququl auladi ba'da khurujihim lid dunya katsiratun wa 'adidatun. kathiratun wa adidatun. Hak-hak anak setelah keluarnya mereka menuju dunia, yakni lahir. Hak-hak anak setelah keluarnya mereka menuju dunia, lahir ke dunia, kathiratun amat banyak. Wa adidatun, dan ya, beberapa hak yang ada di sana. Haknya banyak. Wa min ahammiha, dan di antara hak yang paling pokok, paling penting. Awalan yang pertama. An yakuna istiqbaluhu wafqa as-sunnah. Hendaklah upaya di dalam menyambut kedatangan anak tersebut. Jadi ketika menyambut lahirnya anak, bagaimana sambutannya? Wafqa sunnah, sesuai dengan sunnah. Ay ala hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling pokok. Ya. Anak tersebut lahir, ya, maka tidaklah seorang belajar bagaimana bimbingan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan kelahiran sang anak. InsyaAllah nanti disinggung oleh beliau di sini. Bagaimana bentuknya? Qala wa min dzalika, di antara bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, tahnikuhu bitamri wa du'a'u lahu. Termasuk dari bimbingan Nabi adalah melakukan tahnik. Mentahnik anak tersebut dengan tamar, dengan kurma. Ketika anak lahir, ya, orang tua mengunyahkan kurma lembut, ya, halus, kemudian dioleskan pada langit-langit anak tersebut sehingga dihisap oleh anak tersebut. Wa du'a'u lahu, dan mendoakan kebaikan untuk anak tersebut, ya, minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Wa du'a'u lahu, berdoa, mendoakan kebaikan untuk anak. Qala fa fi as-sahihain, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala, beliau berkata, wulidali ulamun, saya dianugerahi seorang anak, lahir dari saya seorang anak. Fa'ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasammahu Ibrahim, kemudian Nabi SAW, ya, memberi nama putraku tersebut dengan Ibrahim. Sesuai dengan zahir dari hadis ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh ulama juga, bolehnya menamai anak ketika lahir hari pertama. Nah, boleh, secara hukum boleh. Wasammahu Ibrahim, kemudian Nabi SAW memberikan nama putraku tersebut dengan Ibrahim. Wahannakahu bitamratin, dan Nabi SAW mengetahnik terhadap putraku dengan sebuah tamar kurma. Nah, kunyah lembut, halus, sehingga bisa dihisap oleh sang bayi. Ya. Ada khilaf di antara ulama yang menyebutkan bahwa tahnik ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lainnya ini berlaku pula bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disinggung di sini, tahnikuhu bitamr. Ya, menunjukkan bahwa itu bukan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Wa da'alahu bil barakah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk putraku tersebut dengan keberkahan. Ini syahidnya, tahnik, kemudian didoakan dengan doa kebaikan, keberkahan, diberkahi, kemanapun dia berada, ya, dengan iman, dengan amal saleh, didoakan keberkahan, barokah. Artinya adalah subutul khair wa kasratu. Berkah itu adalah subut tetapnya kebaikan. Kebaikan itu senantiasa ada pada seorang, wa kasratu dan melimpahnya kebaikan itu namanya berkah. Ya, berkah adalah subutul khair wa kasratu, ya, tetapnya kebaikan itu pada seseorang dan melimpahnya kebaikan itu pada orang itu namanya berkah. Wadafa'ahu ilayya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan buta tersebut kepadaku. Allahu a'lam bissawab. Yang bisa kita pelajari pada pertemuan ini, jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya pertemuan wali santri TD bersama dengan Mas'ul atau yang mewakili. Jazakumullahu khairan.